bacaan dari penjelasan beliau terkait dengan berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, yang mana beliau rahimahullah menyebutkan berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah berkurban atas nama orang yang meninggal dunia dalam rangka mengikuti, mengikuti dalam hal pahala. Namun sebenarnya yang berkurban adalah orang yang masih hidup, akan tetapi orang yang meninggal dunia disertakan di dalam mendapatkan pahalanya. Maka jenis yang pertama inilah model cara berkurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkurban atas nama beliau, kemudian disertakan juga adalah keluarga beliau. Dan di antara keluarga beliau ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal dunia. Kemudian jenis yang kedua, berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia karena menunaikan wasiat yang telah dipesankan oleh yang meninggal dunia. Maka dalam hal ini hukumnya adalah wajib untuk menunaikannya, tidak boleh dirubah dengan sedekah atau dengan yang lainnya. Kemudian yang belum kita sebutkan adalah apa yang nomor tiga dari macam berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, ats-tsalits, yang ketiga dari jenis berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Ay dhahiya 'anil amwat tabarru'an mustaqillin 'anil ahya, fa hadhihi jaizah. Yang ketiga adalah berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia secara khusus, tersendiri memang untuk orang yang telah meninggal dunia. Nah, beliau mengatakan ini boleh, padahal sebelumnya beliau mengatakan tidak ada dasarnya. Namun di sini beliau mengatakan boleh, bukan berarti ucapan beliau itu kontradiksi, tidak. Namun di sini beliau mengatakan boleh karena memang ada sebagian para ulama yang membolehkan hal tersebut. Penjelasan kita baca langsung beliau. Wa qad naffa fuqaha'ul Hanabilah 'ala anna thawabaha yasilu ila al-mayyit wa yantafi'u biha qiyasan 'ala shadaqati 'anhu. Sebagian ahli fiqih dari madhab Hambali menyebutkan bahwasannya berkurban atas nama orang yang meninggal secara khusus, pahalanya akan sampai kepada mereka yang telah meninggal dunia dengan dalil qiyas atau sedekah. Ini saya bersedekah, pahalanya untuk si fulan yang telah meninggal dunia. Sehingga mengkiaskan dengan sedekah tersebut, berkurban pun demikian. Walaupun tidak ada wasiat, namun memang sukarela memberikan hewan kurban yang kemudian disembelih atas nama orang yang telah meninggal dunia. Sebagian fuqaha ahli fiqih dari madhab Hambali membolehkan demikian. Lalu beliau kemudian mengkritik dan mengatakan, walakin, akan tetapi, la nara anna takhsisal mayyit bil udhiyyati minas sunnah. Akan tetapi kami tidak berpendapat mengkhususkan untuk orang yang telah meninggal dunia dengan kurban, kami tidak berpendapat itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian berkurban, mengkhususkan berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara praktek. tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yudhahi an ahadin min amwatihi bikhususi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali beliau tidak pernah berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia secara khusus. Falam yudhahi an ammihi Hamzah radhiyallahu an wa huwa min a'azzi aqaribihi 'indah. Rasulullah tidak pernah berkurban atas nama, mengkhususkan atas nama pamannya yang bernama Hamzah radhiyallahu an. Pada beliau ini merupakan di antara yang paling mulia dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an auladihi alladhina matu fi hayatihi wa hunna salatu banatin mutazawwijat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurban, mengkhususkan kurban untuk anak-anaknya yang telah meninggal dunia. Dan di antara mereka adalah 3 anak perempuan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan berkurban atas nama mereka. Wa thalathatu abna'i shighar, tidak pernah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban atas nama anak beliau yang 3 yang masih kecil dari laki-laki. Wala an zaujatihi Khadijah wa hiya min ahabbi nisa'ihi ilaihi. Rasulullah tidak pernah berkurban mengkhususkan atas nama istri beliau Khadijah, padahal Khadijah ini merupakan istri yang paling dicintai, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yarid an ashabihi fi ahdi anna ahadan minhum dhahha an hadin min amwatihi radhiyallahu anhum. Dan tidak pernah ada datang dalil dari para sahabat, seorang pun dari mereka ada yang berkurban untuk orang-orang yang telah meninggal dunia radhiyallahu anhum. Rasulullah tidak pernah, para sahabat pun tidak pernah mempraktekkan. Nah, sehingga dari mana untuk dikatakan sebagai hujjah kalau seandainya memang bisa pahalanya sampai dalam artian ketika mengkhususkan kurban tersebut kemudian mereka mendapatkan pahala dengan pengkhususan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin meninggalkannya. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tercepat untuk memberikan contoh kepada umatnya. Nah, namun tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya mengkhususkan secara khusus kurban atas orang yang telah meninggal dunia ini bukan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun qiyas itu merupakan hujjah yang dhaifah. Mengqiyaskan suatu amalan dikiyaskan dengan yang lain ini merupakan hujjah yang dhaif. Bahkan para ulama mereka menyebutkan bukan hujjah. Qiyas itu bisa dijadikan sebagai hujjah untuk memperkuat dari suatu amalan yang memang dasarnya memiliki dalil. Sehingga hujjah atau qiyas ini merupakan sesuatu yang sangat lemah apabila dijadikan sebagai pendalilan. Wa nara aidan, dan kami juga berpendapat termasuk dari kesalahan ma yaf'aluhu ba'dun minan nas, apa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh sebagian manusia. Yudhahuna 'anil mayyit awwal sanatin yamutu udhiyatan yusammunaha udhiyatul hufrah. Dan kami memandang termasuk pula di antara kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh sebahagian manusia kaum muslimin dalam hal ini, yaitu tatkala mereka berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia pada awal tahun. Awal tahun orang yang meninggal dunia. Nah, ketika genap 1 tahun dia meninggal dunia pada awal tahunnya, maka di antara manusia ada yang berkurban atas nama orang yang meninggal tadi, yang mereka sebut dengan istilah udhiyatu al-hufrah, yakni kurban al-hufrah. Hufrah itu yakni mengubur gitu. Yakni perayaan. Maka ini juga termasuk kesalahan. Nah, kesalahan dari berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia secara khusus tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, terlebih lagi apabila menetapkan waktu-waktu yang khusus yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kesalahan di atas kesalahan. Wa ya'taqiduna annahu la yajuzu ay yushraka ma'ahu fi sawadiha ahadan, bahkan mereka meyakini bahwasanya tidak boleh ketika berkurban untuk orang yang meninggal dunia pada awal tahun ini, tidak boleh seorang pun untuk berserikat mendapatkan pahalanya, yakni kurban tersebut khusus pahalanya sempurna untuk dia dan tidak boleh dibagi-bagi. Tidak boleh seorang pun untuk ikut serta mendapatkan pahala dari kurban tersebut, meskipun disembeli, dilakukan penyembelihan tersebut pada hari raya Idul Adha. Namun dalam rangka yang salah, kemudian dengan praktek yang salah pun tidak akan menjadi sah dari kurban tersebut, sehingga dianggap sebagai hewan daging seperti yang lainnya untuk dimakan dan tidak dinamakan sebagai hewan kurban. أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى مصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم, atau mereka berkurban atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia dengan sukarela yang mengkhususkan untuk mereka, dan mereka tidak berkurban untuk diri mereka sendiri atau keluarganya, yakni mengkhususkan untuk jenazah, untuk orang yang meninggal tersebut. Walau alimu, kalau seandainya mereka mengetahui, anna rajula idza dhahha min malihi an nafsihi wa ahlihi shamula ahlahu al ahya'a wal amwati lama adalu anhu ila amalihim dzalik. Kalau seandainya mereka kaum muslimin mengetahui ketika mereka berkurban dari harta mereka dari dengan bentuk hewan ternak atas nama mereka dan diikutsertakan adalah keluarga mereka, maka mencakup keluarga tersebut yang hidup ataupun yang mati, yang telah meninggal dunia. Sehingga jangan mereka berpaling mengkhususkan dalam keadaan hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi. Sehingga apabila hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi, maka amalannya merdud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya mereka mengetahui berkurban atas nama mereka sendiri kemudian diikut sertakan keluarga mereka yang mati, yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, kalau mereka mengetahui demikian, niscaya mereka tidak akan berpaling kepada amalan mereka seperti ini. Tidak perlu untuk mengkhususkan. Anda berkurban atas nama Anda sendiri, kemudian Anda sertakan di dalamnya adalah keluarga Anda yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, akan mendapatkan pahala. Tidak usah mengkhususkan dengan pengkhususan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, karena hal tersebut akan menjadi mardud berdasarkan keumuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa radd, maka dia tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa min fahuwa radd, barang siapa yang mengada-ada di dalam agama ini yang bukan dari agama Islam, maka akan tertolak. Nah, jangan kemudian berpaling kepada perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, justru meninggalkan perkara yang dicontohkan. Kalau seandainya mereka mengamalkan sunnah tersebut pun akan mencapai apa yang mereka inginkan dari keluarga mereka yang telah meninggal dunia, mendapatkan pahala. Nah, namun karena bersumber dari syaitan, iblis yang kemudian menjerat manusia dan menutupi akal mereka, sehingga dibayang-bayangi dengan tradisi, budaya, kebiasaan orang tua dahulu, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya tersingkirkan. Nah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersingkirkan, justru mereka menghadap berpaling kepada perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya untuk poin yang nomor 3 ini, bahwasannya berkurban secara khusus untuk orang yang telah meninggal dunia maka ini bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila hendak menginginkan keluarganya untuk mendapatkan bagian pahala, maka jadikan mereka sebagai statusnya itu mengikuti. Dia berkurban atas dirinya sendiri, kemudian disertakan di dalamnya adalah keluarganya yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dengan demikian selesai pasal yang pertama, sehingga kita langsung lanjut memasuki pasal yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-fasl tsani. Pasal yang kedua, fi syurutil udhiyah. Syarat-syarat udhiyah. Ini syarat-syarat hewan kurban yang akan teranggap sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi padanya syarat-syaratnya, sehingga tidak sembarang hewan, tidak serta-merta menyembeli kemudian dinamakan diniatkan dengan kurban dalam keadaan tidak memperhatikan syarat-syaratnya. Yushtaratu lil udhiyati sittatu syurut. Disyaratkan bagi hewan kurban ada 6 syarat. Ada 6 syarat yang harus disempurnakan bagi hewan kurban tersebut. Ahaduha atau ahadiha, yang pertama, an takuna min bahimatil an'am wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam dha'niha wa ma'ziha. Yang pertama atau syarat yang pertama adalah hewan tersebut dari bahimatul an'am, hewan yang dijadikan sebagai kurban itu dari bahimatul an'am, kalau dalam bahasa kita dari hewan ternak. Namun jangan dikembalikan kepada makna hewan ternak dalam bahasa Indonesia, khawatir nanti oh hewan ternak berarti semua yang diternak berarti boleh, ayam, mentok, apa lagi, apa, kelinci, bebek, atau yang lainnya lah. Namun bahimatul an'am tersebut, hewan ternak tersebut, apa yang diinginkan adalah kita kembalikan ke dalam lughah, bahasa Arab. Nah, bahimatul an'am di dalam bahasa Arab itu apa saja? Nah, nanti akan disebutkan. Nah, di sini disebutkan bahimatul an'am dalam bahasa Arab itu adalah jenisnya al-ibil. Yang pertama adalah unta. Nah, apakah unta yang berpunuk satu atau unta yang berpunuk dua? Ada ya, unta berpunuk dua. Nah, yang jelas unta dengan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua adalah bakar, sapi dengan jenisnya, termasuk adalah apa Ibuan? Kerbau, ya kan? Kerbau masuk dalam jenis sapi, masuk nggak? Kerbau Ibuan, masuk, ya kan? Masuk nggak kerbau Ibuan? Hah? Masuk, sama nggak modelnya? Sama, nah, beda nama saja. Atau sapi dengan berbagai macam jenisnya pula modelnya, seperti sapi Benggolo, sapi Australia, atau sapi dengan berbagai macamnya, dengan warna, ada yang merah, ada yang hitam, bahkan ada yang putih. Kemudian yang ketiga adalah ghanam, kambing dengan jenis dha'n atau ma'iz, yang pernah kita sebutkan. Kalau dha'n itu adalah domba, atau ma'iz yaitu selain dari domba, sehingga tiga ini bahimatul an'am. Yang pertama unta dengan jenisnya, Kedua, sapi dengan berbagai macam jenisnya. Yang ketiga adalah kambing dengan berbagai jenisnya. Sehingga tidak masuk di situ adalah kuda. Ya, walaupun menurut kita diternak, namun bukan dari bahimatul an'am dalam bahasa Arab. Kuda. Apalagi mungkin zebra, ya kan? Himar wahsy. Atau hewan-hewan unggas. Ayam, bebek. Tidak termasuk yang bisa dijadikan sebagai kurban pada hari raya Idul Adha. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi 'alaihi liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan setiap umat telah kami jadikan, yakni kami syariatkan mansak, penyembelihan, kurban untuk menyebut, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka min dari bahimatul an'am. Nah, jadi penyembelihan tersebut Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan hewan yang bahimatul an'am, hewan ternak, mencakup unta dengan jenisnya, sapi dengan jenisnya, dan kambing dengan jenisnya. Nah, wa bahimatul an'am, dan bahimatul an'am, hewan ternak yang dimaksud di dalam ayat ini, hiya al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing. Hada huwal ma'ruf indal arab wa qalahul hasan wa qatadah wa ghair wahid. Dan inilah yang ma'ruf, yang dimaksud dengan bahimatul an'am menurut bahasa Arab, sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-imam Hasan al-Basri, Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah, sehingga tidak semua hewan bisa dijadikan sebagai hewan kurban pada Idul Adha. Syarat yang kedua, an tablugha sinnal mahdud syar'an bi an takuna jaz'atan min adh-dha'n aw saniyatan min ghairihi. Hewan yang dijadikan sebagai kurban diharuskan mencapai usia yang telah ditentukan berdasarkan syariat. Hewan yang hendak dijadikan kurban harus mencapai usia yang telah ditetapkan, yang telah dibataskan berdasarkan syariat, yaitu pada domba minimal usianya yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban ketika dia telah berusia jaz'ah. Nanti akan disebutkan secara perinci oleh beliau. Jaz'ah. Dia ini usia ada, yakni ketika usia seperti ini dinamakan jaz'ah. Ada tahapan-tahapannya. Nanti akan dirinci oleh beliau. Al-saniyah, atau dia berusia saniyah, yakni musinnah, apabila dari hewan selain domba. Kambing ma'is, kambing kacang atau kambing etawa atau kambing lainnya, atau sapi, atau nanti juga termasuk adalah unta. Kalau sapi musinahnya itu umurnya tersendiri. Kalau doa yakni kambing selain domba, musinahnya juga ada usianya tersendiri. Unta juga demikian. Masing-masing memiliki usia ketika dinamakan dia sebagai musinnah. Nanti akan disebutkan oleh beliau perinciannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembeli berkurban kecuali hewan tersebut berusia musinnah. Illa an ta'thura 'alaikum fatadbahu jaz'atan min adh-dha'n. Terkecuali apabila sulit bagi kalian, maka silahkan berkurban dengan usia jaz'ah dari domba. Hadis riwayat Muslim. Jangan beribut. Nah sekarang beliau merinci. Al-musinnah as-saniyah fama fawqaha. Musinnah yaitu usianya adalah saniyah. Nanti akan dirinci lagi beliau. Atau minimalnya saniyah atau ke atas. Ini musinnah. Adapun jaza'ah, usia jaza'ah itu di bawahnya musinnah. Lebih muda. Jaza'ah ini usianya lebih muda. Lebih muda dibandingkan musinnah. Nah, jaza'ah lebih muda. Fasani minal ibil. Nah, sekarang mulai dirinci beliau. Usia saniyah atau musinnah yang dengannya unta itu diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban apabila hewan unta matam malahu khamsusini, apabila sudah sempurna usia 5 tahun. Musinnahnya unta apabila dia genap 5 tahun memasuki tahun yang keenam. Ya, tinggal melihat akte kelahirannya, ya kan? Ini tanggal lahirnya apa? Nah, sayangnya hewan tidak punya akte kelahiran. Ya, semua kalau orang yang memiliki keahlian itu bisa, atau mungkin menanyakan kepada yang mengembala, yang memelihara unta tersebut, apakah sudah berusia musinnah atau belum? Yang jelas syaratnya demikian. Kalau unta boleh jadikan hewan kurban apabila dia sudah sempurna 5 tahun memasuki tahun yang keenam. Wasani minal baqar. Sekarang usia musinnah dari sapi matam malahu sanatan, yaitu sempurna 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Kalau memang yakin ini sapi ini usianya baru 1 tahun 11 bulan, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena usianya belum musinnah. Dia dikatakan musinnah apabila sapi tersebut telah genap 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Wasani minal ghanam. Adapun sani, yakni musinnah, saniyah dari kambing selain domba, matam malahu sana, yaitu ketika dia sempurna berusia 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Nah, ini selain domba ya. Selain domba. Atau ya ini secara umum ya. Kalau saniyahnya secara umum, kambing termasuk domba itu saniyahnya itu sempurna 1 tahun. Apa? Domba, ini kambing secara umum mencakup domba saniyahnya itu sempurna 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Namun untuk kambing dengan jenis domba ini boleh dijadikan sebagai kurban ketika dia usianya lebih muda, yaitu jaza'an. Wal jaza' ma tammalahu nisfu sana. Adapun jaza'ah dari domba itu tatkala dia sempurna usia 1/2 tahun. Jadi kalau usia musinnah kambing secara umum ketika dia berusia 1 tahun, sempurna 1 tahun. Ini kambing secara umum mencakup domba atau yang lainnya. Adapun kalau domba mendapatkan keringanan, boleh dijadikan sebagai kurban walaupun dia usianya baru genap 1/2 tahun. Khusus bagi domba, tidak untuk jenis kambing yang lainnya. Bisa dibedakan, ikhwan? Jadi usia 1/2 tahun hanya khusus pada adhan, kambing berbulu, yaitu domba. Adapun kambing selain dari domba, maka dipersyaratkan untuk dijadikan sebagai kurban harus genap berusia 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Berdasarkan tadi, Rasulullah memberikan larangan, la tazbahu illa musinna illa an ta'sur alaikum fatazbahu jaz'atan minadh'an. Jangan kalian berkurban kecuali hewan kurban tersebut berusia musinna. Kalau unta musinahnya genap 5 tahun, kalau sapi genap 2 tahun, kalau kambing secara umum genap 1 tahun. Kecuali apabila sulit bagi kalian, maka silahkan Anda berkurban dengan domba yang berusia jaz'ah, yaitu 6 bulan atau usia setengah tahun. Jadi usia setengah tahun diperbolehkan jadi hewan kurban, khusus pada hewan domba, tidak untuk jenis kambing yang lain. Bisa dipahami, ikhwan? Insyaallah ya. Nah. Baik. Fala tasih at-tadhiyah bima duna tsani minal ibil wal baqar wal ma'iz. Tidak sah kurban yang apabila dilakukan dari hewan yang berusia di bawah saniyah atau musinnah, apakah dari jenis unta, sapi ataupun selain domba. Wala bima dunal jazak minal dha'an, tidak boleh juga berkurban dari domba yang usianya di bawah jazak, yaitu lebih muda, di bawah dari 6 bulan. Kalau mau berkurban dengan domba, itu minimal usianya genap 6 bulan baru boleh jadikan sebagai korban. Kalau selain dari domba harus 1 tahun. Harus 1 tahun. Nah, apabila hendak berkurban selain dari jenis kambing berbulu, yaitu kambing domba. Wallahu taala alam bisawab. Intinya harus mencapai usianya. Kalau sapi berusia belum sampai 2 tahun tidak boleh dijadikan sebagai kurban, meskipun badannya besar, meskipun gemuk. Nah, harus mencapai usia musinnahnya, yaitu sempurna 2 tahun, dan hewan yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, an takuna khaliatan minal uyubil mani'ati minal ijza. Hewan kurban tersebut harus selamat, bebas dari cacat-cacat yang mencegah dari sahnya kurban. Hewan kurban tersebut harus selamat dari cacat yang mencegah dari sahnya kurban tersebut. Nah, di sini sudah ada isyarat dari beliau bahwasanya tidak semua cacat kemudian dikatakan hewan kurbannya tidak sah. Nah, namun cacat yang ada pada hewan kurban, ada yang sampai pada tingkatan kurbannya tidak sah, ada yang masih pada tingkatannya sah namun makruh, dibenci. Nah, di sini beliau syaratnya hewan kurban tersebut harus bebas dari cacat yang mencegah dari sahnya kurban tersebut. Wahia arba'ah. Cacat tersebut yang mencegah dari keabsahan kurban ada 4. Yang pertama, al-awarul bayyin. Yang pertama adalah al-awar. Al-awar itu apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Indonesianya picek sebelah. Apa, Iwan? Buta sebelah ya. Buta sebelah. Nah, dan butanya itu al-bayyin, jelas. Ada buta yang memang tidak jelas, ya kan? Matanya sempurna, kelopaknya tidak ada kelainan, namun sebenarnya dia buta. Nah, ini berarti butanya tidak bayyin. Nah, cacat yang mencegah dari keabsahan itu apabila buta sebelahnya itu adalah jelas. Wa huwa allazi tankhasifu bihil ain. Seperti seandainya matanya itu yakni masuk ke dalam. Atau mungkin biji matanya tidak ada. Au tabruz hatta takuna kazzir. Atau matanya itu keluar seperti kazzir, kancing, melotot keluar. Kalau seperti itu betul-betul apa? Cacat, iya kan? Betul-betul buta. Nah. Au tabayyada bi ibyadan yadullu dalalatan bayyinatan ala awariha. Atau matanya itu berubah warna menjadi putih, yang menunjukkan dia itu buta. Yakni ketika kita melihat mata hewan tersebut, ini matanya buta. Apakah dengan qarinah matanya itu tengahnya masuk ke dalam, atau matanya itu tercungkil keluar, atau mungkin dengan qarinah tanda warna matanya itu sudah berubah menjadi putih. Biasanya hewan kan seperti itu, kalau sudah berpenyakit matanya itu, yakni matanya itu berubah menjadi putih. Maka apabila demikian, maka hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Meskipun usianya sempurna, meskipun dia gemuk, meskipun dia, yakni dari lihat pandangnya itu indah, namun karena ada cacat yang nyata seperti ini, menjadikan hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian, yang kedua, cacat yang kedua yang mencegah dari keabsahan kurban. Al-maradul bayyin, sakit yang jelas sakitnya. Wa huwa alladhi tadhharu a'raduhu 'alal bahimah, yaitu suatu penyakit yang nampak gejala-gejalanya pada hewan kurban tersebut. Kal humma, seperti dia demam, badannya panas. Iya. Hewan kalau sapi kalau sakit itu badannya panas juga enggak? Allahu a'lam, enggak pernah sih. Namun di sini mungkin dinukilkan oleh beliau mungkin seperti itu kalau unta atau sapi. Kalau manusia kalau sakit kan memang badannya panas. Ya, tidak menutup kemungkinan hewan-hewan ternak juga demikian, sapi, unta dan yang lainnya. Ketika dia sakit badannya panas. Allati tu'iduha 'alal mar'a, yang mencegah dia itu bisa berdiri atau berjalan menuju tempat pengembalaan. Betul-betul sakit, dia tidak berdaya. Wa tamna'u shahiyataha, dan karena sakit tersebut akhirnya mencegah seleranya untuk makan. Dikasih rumput yang hijau, kadang kalau sebagian biar lebih seleranya bertambah lagi disiram dengan air garam, ya ini sama sekali karena dia sakit akhirnya tidak selera makan. Nah, seperti manusia ternyata. Wal jarabud zahir, atau kudis, penyakit kulit yang nampak. Al mufsid lillahmiha awil muatsir fi sihhatiha, kudis penyakit kulit yang jelas yang merusak dagingnya atau memberikan pengaruh kepada kesehatannya. Nah, ada penyakitnya. Nah, wal jurhul amiq al mu'assir 'alaiha fi sihhatiha wa nahwiha wa nahwi, atau luka yang parah, luka yang dalam yang mempengaruhi kesehatannya. Apakah luka tersebut karena mungkin dia kena diabetes, kena luka kemudian bernanah yang akhirnya semakin menjalar, atau luka tersebut disebabkan karena benda-benda tajam disengaja atau tidak disengaja. Ketika dia luka dan parah lukanya yang mengganggu kesehatannya, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, karena kita mengingat kita berkurban ini bukan untuk hanya sekedar dimakan dagingnya, utamanya adalah untuk Allah. Sehingga kita berupaya untuk mempersembahkan sesuatu untuk sang pencipta kita, Allah Azza wa Jal, dengan sesuatu yang sempurna, yang bebas, selamat dari berbagai macam jenis cacat pada hewan tersebut. Yang ketiga, cacat yang ketiga yang mencegah dari keabsahannya, al-arajul bayyin, pincang yang jelas-jelas pincangnya. Dikatakan pincang karena dia masih bisa berjalan. Meskipun dia berjalan, mampu berjalan, namun apabila kakinya itu pincang, apakah disebabkan karena memang putus, atau disebabkan karena patah tulang, atau dengan sebab yang lainnya yang menyebabkan dia pincang, maka tidak boleh. Wa huwallazi yamna'ul bahima bahimata min musayaratis salimati fi mamsyaha, yaitu yang mencegah hewan kurban tersebut itu berjalan dengan biasanya, biasanya jalannya enak, karena pincang tersebut akhirnya itu dia terlihat ini kakinya patah atau mungkin kakinya luka atau dengan sebab yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat, cacat yang keempat yang mencegah dari keabsahan, al-huzalul muzilul lil-mukh, kurus. Al-muzilul lil-mukh istilahnya itu kurus tak bersumsum, bukan kurus tak bertulang lagi, kurus tak berdaging, namun kurus tidak bersumsum, kurus krempeng. Nah, ya walaupun meskipun kita ini kan untuk Allah, layyanallahu luhumuha wala dima'uha, tidak sampai kepada Allah daging ataupun darahnya. Yang penting kita persembahkan. Iya. Namun tetap juga kita harus melihat kanan kiri kita, tetangga, kalau enggak ada dagingnya apa mau dibagi-bagikan? Nah, sumsumnya aja enggak ada. Nah, ini kurus krempeng. Apa bahasa Indonesianya, Bang? Kurus kering. Nah, al-muhim. Kurus tidak berdaging. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila madza yuttaqa min adh-dhuhaya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya apa saja yang harus dijauhi dari hewan-hewan kurban, maka Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya mungkin seperti ini, wallahu alam, empat. Arba'an, ada empat yang harus dijauhi dari hewan yang dijadikan untuk kurban. Yang pertama, al-arja'ul bayyinu dhal'uha. Yang pertama adalah hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Yang kedua, al-aura'ul bayyinu awaruha. Yang kedua adalah yang buta sebelah, yang jelas butanya. Kemudian yang ketiga, wal-maridah al-bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Dan yang keempat adalah wal ajfa allati la tunqi. Yang keempat adalah hewan yang kurus, la tunqi, yang tidak bersumsum. Nah, tidak memiliki daging. Rawahu Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin fi Sunan, dan dalam riwayat Sunan yang lainnya dari Al-Bara bin Azib, beliau mengatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri faqal dan mengatakan arba'un la tajuzu fil adahi, ada empat yang tidak diperbolehkan untuk ada pada hewan-hewan kurban. Menunjukkan apa? Tidak sahnya. Apabila hewan kurban tersebut ada salah satu dari empat ini, maka hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu beliau menyebutkan tadi, pincang yang jelas-jelas pincangnya, buta sebelah yang jelas-jelas buta sebelahnya, sakit yang jelas-jelas sakitnya, dan keempat adalah yang kurus kering yang tidak berdaging. Nah, fahadihil uyub al-arba'ah mani'atun min ijza'il udhiyyati bima ta'ibu fiha. Maka empat kecacatan ini mencegah dari keabsahan hewan kurban disebabkan karena cacat tersebut. Sehingga bagi yang hendak berkurban harus memilih. Nah, hewannya, usianya diperhatikan, kalau memang sudah sempurna lihat kondisi fisiknya apakah selamat dari aib atau tidak. Nah, paling minimalnya empat ini, dan nanti ada tambahan enam oleh beliau yang menjadi syarat, jadi menjadi yakni cacat yang menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Ada empat, kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan ada tambahan enam lagi dari cacat yang mencegah dari keabsahan hewan kurban tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita baca pada kesempatan kali hari ini. Malam hari ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillah. Kita telah menyebutkan tiga syarat ya. Masih tersisa berarti tiga syarat lagi. Baik, mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Adapun benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekeliruan dan kesalahannya itu dari saya juga dari syaitan. Wastaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu habibukum Allah.